Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam perkuliahan perpustakaan digital sesi kelima bersama Bapak Al-Muhdil Karim. Oke, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa materi khususnya untuk bagian front end dari suatu aplikasi perpustakaan digital. Nah, teman-teman sudah ngelihat guideline dong. Di guideline ada beberapa kebutuhan dasar yang harus teman-teman pahami mengenai front-end. Setidaknya teman-teman harus memahami apa itu HTTP, bagaimana cara internet bekerja, apa itu server hosting, dan lain-lainnya. Tanpa memperpanjang mukadimah, yuk kita bahas bagaimana cara internet bekerja. Mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, di situ teman-teman bakal melihat gambar. Ada perangkat modem, router, domain name server, web server, dan package. Coba perhatikan garis panah yang berada di kanan bawah. Nah, di situ ada panah berwarna hijau dan ada panah berwarna merah. Panah berwarna hijau itu adalah request path, sedangkan panah berwarna merah itu adalah return path. Request path itu adalah suatu proses ketika kita mengklik suatu tombol di komputer. Nah, pada dasarnya kita sedang melakukan request ke server yang ada di belahan bumi yang lainnya. Sedangkan return path itu adalah ketika nantinya server tersebut merespon hasil request kita, itu bakal dikembalikan ke laptop kita. Oke, dari situ kita bakal melihat. Pertama kali itu kita lagi ngetik www.blablabla.com. Nah, kemudian kita pencet enter. Pada dasarnya saat kita memencet enter, www.blablabla.com itu bakal dikirimkan pertama kali itu ke modem kita. Di situ terlihat kan ada garis warna hijau ke modem. Dari modem itu bakal masuk ke router si internet service provider kita. Nah, sampai di sini data kita itu bakal dihantarkan ke suatu server yang besar yang bernama domain name server. Domain name server ini tempat mencatat domain di seluruh dunia. Domain name server ini adalah suatu server yang berfungsi untuk merubah IP address menjadi nama domain seperti www.facebook.com, www.instagram.com, atau www.detik.com. Dalam suatu server itu cuman dikenal yang namanya IP address. Tugasnya si domain name server ini yang menantinya mencatat IP address ini terkait loh dengan nama domain apa. Sampai di situ kita sudah menemukan ternyata IP address ini nama domainnya adalah www.blablabla.com. Selanjutnya, request kita bakal diteruskan kepada internet service provider yang dipakai oleh server, baru nantinya itu bakal direspon oleh web server, tempat di mana website atau aplikasi tersebut disimpan. Di web server ini, request kita bakal divalidasi. Benar nggak sih ini request? Nah, setelah itu, web server akan mengembalikan data dari permintaan kita tadi. Dia itu bakal mengirimkan ke ISP lagi. Dari ISP nantinya data tersebut melewati internet lagi. Kemudian data tersebut masuk ke router yang ada di dalam rumah kita, masuk ke dalam modem kita, dan lalu tiba-tiba data tersebut tampil di layar monitor kita. Nah, proses dari web server ke layar monitor tadi itu yang disebut dengan return path. Begitu kira-kira internet bekerja. Apakah setiap kita mengklik sesuatu cara kerjanya seperti itu, Pak? Iya. Apapun yang kita lakukan ketika ada request data ke server, cara kerjanya seperti itu. Seperti kita nantinya itu bakal nulis status dan kita ketik post, itu bakal terkirimnya seperti itu juga. Iya, tepat sekali, itu terkirimnya seperti itu juga. Kita itu ngetik di perangkat kita, kemudian masuk ke perangkat modem kita, dari modem kita masuk ke router kita, dari router kita nantinya data tersebut dicarikan di mana servernya berdasarkan IP address, kemudian data status tadi dimasukkan ke dalam web servernya penyedia layanan sosial media. Oke, ketika di server penyedia layanan sosial media data tersebut dinyatakan valid, kemudian dikirim lagi pesan ke dalam handphone kita melalui ISP-nya mereka, kemudian masuk ke dalam ISP kita, kemudian masuk ke router, dan kemudian masuk ke perangkat handphone kita, foto uploaded, itu yang dikirimkan sama web server. Seperti itu cara kerja internet. Nah, sampai di sini teman-teman sudah paham internet, selanjutnya kita bakal bahas protokol HTTP. Apa sih itu protokol HTTP? Protokol HTTP itu adalah suatu protokol yang bertanggung jawab untuk mentransmisikan ataupun menerima data HTTP atau XML. Protokol ini menggunakan port proto TCP. Port itu apa lagi? Sebenarnya dalam perangkat komputer teman-teman itu ada yang namanya pintu. Kalau nggak salah itu ada 60 ribuan pintu. 60 ribu pintu ini bertugas untuk menangani segala servis yang ada di dalam perangkat teman-teman. Contoh, ketika teman-teman itu membuka website, biasanya itu bakal dipakai port 80 sama 443. Ketika teman-teman ingin ngirim email, itu biasanya bakal dipakai port 439 atau port 25. Ketika teman-teman itu nantinya pengen istilahnya mentransfer file ke suatu server, kalau seandainya menggunakan layanan FTP itu bisa menggunakan port 21. Makanya sederhananya port itu adalah suatu pintu dari suatu sistem. Port ini terbagi dua, yang pertama itu ada TCP, yang kedua itu UDP. Di mana bedanya? Bedanya port TCP itu dia bakal memvalidasi seluruh data yang masuk dan keluar di dalam port tersebut. Sedangkan port UDP, dia tidak melakukan validasi apapun terhadap data yang masuk dan keluar. Di situ beda dari TCP dan UDP. Gitu. Sedangkan HTTP ini adalah suatu protokol yang nantinya memanfaatkan port 80 ataupun port lainnya yang membuat perangkat itu bisa mengirim ataupun menerima HTML atau file web berdasarkan request yang ada. Jadi sederhananya ya HTTP itu adalah suatu protokol yang nantinya bertugas untuk mengirim atau menerima halaman website. Ini berhubungan nantinya dengan web browser. Silakan teman lanjut ke slide berikutnya. Ketika data yang ditransmisikan sama server melewati HTTP protokol, tentu datanya masih bersifat abstrak. Istilahnya masih bersifat simbol ataupun dalam bahasa markdown. Nah, untuk menampilkannya secara visual, nantinya bahasa itu akan dirender ulang oleh web browser. Jadi, cara kerja web browser itu data yang telah ditransfer dari server itu bakal di markup ulang sama dia sehingga menghasilkan warna, bentuk, layout, dan yang lain-lainnya. Itu tugasnya si web browser. Web browser itu sendiri sebenarnya sih sudah lama adanya. Nah, di tahun 1993 itu sampai dengan 1995 itu kita mengenal yang namanya Netscape. Kemudian, di pertengahan tahun 1995 itu lahir Opera. Selanjutnya disusul oleh Internet Explorer. Di tahun 2004 itu lahir Safari sama Firefox. Sedangkan Chrome itu cukup muda, lahirnya baru di tahun 2008. Nah, itu kelahiran dari web browser. Sedangkan fungsinya itu, data yang dikirimkan dari web server atau return path itu bakal dirender sehingga menampilkan hasil visual yang nantinya bisa kita nikmati di dalam aplikasi yang bernama web browser. Oke, next slide, DNS server. Jadi kita sudah membahas sedikit mengenai DNS server. Iya, DNS server ini kerjanya itu ya nantinya dia mencatat seluruh IP address server dan kemudian mencatat nama domain yang terhubung dengan IP address tersebut. Jadi kira-kira sederhananya kalau dalam istilah purpose-nya, DNS server ini katalog lah, katalog dari seluruh domain yang ada di dunia. Yang mana katalog ini mencatat nomor IP server dan nama domain. Nomor IP server itu nantinya bakal dihubungkan dengan domain sehingga ketika ada permintaan dari web browser nantinya nama domain tertentu, kerjaan si DNS server ini yang bakal mentranslate nama domain tadi ke IP server gitu loh. Makanya kerjanya itu kayak tourist guide. Contohnya aja, saya ini lagi nyari servernya www.facebook.com. Di mana sih IP-nya? Nah, kerjaan DNS server ini, IP Facebook ada di sini loh gitu. Saya lagi nyari Google gitu. Kita merequest kan di web browser kita. Nah, pada dasarnya request kita itu kan melalui DNS server dulu. Nah, di DNS server ini pada dasarnya kita bakal bertanya ke dia ketika kita ngetik www.google.com, IP Google berapa sih? IP Google ada di sini. Nah, nanti kita koneksinya bakal diarahkan ke servernya Google. Makanya DNS server itu dalam dunia internet kerjanya kayak tourist gate gitu. Nah, di situ teman-teman bakal melihat pola kerjanya di dalam gambar yang ada. Di situ dari gambar laptop, I need direction. Di mana sih www.wpbeginner.com? Jaringannya itu bakal bertanya dulu ke DNS server, dan DNS server ini bakal bertanya ke seluruh DNS server global di mana wpbeginner.com ini disimpan datanya. Dan disimpan sekaligus alamat IP-nya. Ternyata sudah ketemu. Server tersebut mengembalikan alamat IP itu ke browser sehingga browser bisa langsung mengakses server dengan nomor IP yang terhubung dengan www.wpbeginner.com. Iya kan, mirip tourist guide? Ya wis, jadi kalau mau sederhananya DNS server itu ya tourist guide di internet. Nah, kita lanjut, next slide. Selanjutnya ada lagi yang namanya domain name. Ya kalau domain name rasanya Bapak nggak perlu ngejelasin. Soalnya domain name ini teman-teman sudah pasti kenal. Ada yang namanya .co.id, ada yang namanya .com, ada yang namanya .id, yaitu yang domain name gitu loh. Cuman mungkin teman-teman belum, ini data juga nggak terlalu baru, data tahun 2017, ternyata total domain yang telah terregistrasi itu sudah sebanyak 334,6 juta. Nah, total .com yang telah terregistrasi itu 143,2 juta. Dan total nama domain baru yang terregistrasi itu 27,6 juta. Jadi, ketika teman-teman berharap masuk halaman 1 di Google, ya kira-kira persaingannya itu ada sekian ratus juta lah gitu loh. Oke, kalau domain name udah, sekarang kita masuk ke web hosting. Suatu saat kan teman-teman pasti nantinya bakal butuh web hosting dong buat perpustakaan teman-teman. Emang mau disimpan di mana sih aplikasinya gitu? Oke, sekarang kita kenal. Kita bakal nyimpan aplikasi itu di namanya web hosting. Setidaknya ada tiga tipe hosting. Yang pertama itu shared hosting, yang kedua itu virtual private server atau VPS, yang ketiga itu ada dedicated server. Nah, shared hosting ini adalah tempat penyimpanan website di mana website kita disimpan dengan banyak website lainnya di satu tempat, sehingga kemungkinan performanya tidak terlalu baik. Cuman biasanya harganya lebih murah. Sedangkan VPS itu dikenal dengan nama Virtual Private Server. Jadi sumber dayanya itu telah dispesifikasikan per website. Contoh, ketika kita menyewa VPS itu kita bisa pesen core prosesornya 1, RAM-nya 1 GB, hard disk-nya 20. Oke, ketika kita pesan seperti itu, dia bakal di-set seperti itu sama penyedianya. Sehingga nggak bakal ada yang namanya berbagi sumber daya seperti shared hosting. Nah, yang ketiga itu ada dedicated. Dedicated ini ya istilah sederhananya ya kita kayak bangun server sendiri gitu. Jadi ya beli servernya, beli hardwarenya itu yang manual ya. Kalau yang cloud ya sudah, kita mau pasang server apa, terus mereka bakal pasangkan. Dan speknya itu pun ya satu bundel server. Sehingga dedicated itu seringkali diumpamakan dengan ya sebuah rumah. Ya udah, isinya emang udah satu server gitu. Bedanya sama VPS, ya VPS itu mungkin dia satu server tapi telah dibagi-bagi. Akan tetapi dalam pembagiannya itu ketat, sehingga sumber daya RAM-nya ketika kita nyewa 1 GB ya udah kita cuma bisa pakai 1 giga walaupun server itu mungkin sumber daya RAM-nya 128 giga. Tapi karena kita sewanya 1 giga, kita cuma bisa pakai RAM-nya 1 giga. Oke, kelihatan ya bedanya. Kalau server hosting gimana? Ya udah mungkin satu server itu RAM-nya 128 giga tapi dipakai oleh 1000 website yang disimpan di dalamnya. Nah, makanya perumpamaan server hosting itu kayak apartemen gitu. Jadi bagaimana nantinya aplikasi perpustakaan itu dan mana server yang paling tepat? Ketika teman-teman itu baru bikin aplikasi, silakan pakai server hosting. Akses terhadap aplikasi teman-teman sudah cukup tinggi, ya teman-teman mau gak mau naikin ke VPS. Ternyata aplikasi perpustakaan teman-teman banyak yang suka. Dan perpustakaan digital teman-teman banyak yang akses. Sehingga dalam satu detik itu bisa diakses 1000 orang dalam satu detik. Ya udah mau gak mau ketika dalam kondisi itu teman-teman sudah harus berpikir untuk menggunakan dedicated server. Nah, jadi mana yang paling tepat? Tepatnya itu ya tergantung kepada tingkat kegunaannya sudah sampai mana gitu loh. Dan orang yang menggunakan kuantitasnya sudah sejauh apa. Seperti itu kira-kira ya. Kalau seandainya nanti teman-teman harus memilih web hosting untuk aplikasi perpustakaan digitalnya. Nah, dalam guideline itu kita juga disuruh mengenal yang namanya HTML. Silakan teman-teman lanjut ke slide selanjutnya. Di dalam HTML itu ada beberapa bahasan yang harus kita bahas. Yang pertama semantik HTML, yang kedua form and validation, yang ketiga accessibility, dan yang keempat SEO basic. Mungkin teman-teman nantinya nggak bakal bangun dari awal karena mungkin ada vendor yang bangun, tapi minimal teman-teman tahu aspek dasar dari tampilan antar muka yang namanya HTML. Setidaknya empat ini harus dipenuhi oleh aplikasi teman-teman. Next slide, kita bakal bahas dari semantik elemen HTML. Nah, maksudnya bagaimana nih? Jadi ketika nantinya antar muka aplikasi teman-teman itu dibangun oleh developer yang baik, itu teman-teman sendiri ataupun orang luar, teman-teman harus pastikan setiap penggunaan elemen HTML itu harus sesuai tempatnya. Kan nggak lucu, dari header sampai footer itu dipakai div semua. BTW, kita udah belajar rekayasa web ya. Jadi mungkin teman-teman udah ngerti mana sih yang div, mana yang header, mana yang nav, section, artikel, dan footer. Jadi Bapak rasa itu sudah ngerti. Nah, ini dinamakan dengan new semantik HTML ini. Setiap section itu menunjukkan datanya masing-masing. Contoh header. Header ya nggak mungkin dalam header kita masukin artikel gitu. Section. Section nggak buat. Section itu kan pada dasarnya beda sama division. Section itu ditujukan untuk pengelompokan data. Nah, karena tujuannya untuk pengelompokan data, mungkin dia terdiri dari beberapa data. Kalau artikel, satu data. Nah, bagaimana nantinya antar muka aplikasi ini dirancang dan didesain, teman-teman harus merujuk kepada semantik elemen di HTML5. Gitu loh. Jadi teman-teman harus mempunyai pengetahuan, ya kalau seandainya orang itu nantinya memakai tag footer, kemudian di bawah tag footer itu nanti ada lagi tag body, berarti itu aplikasi sudah nggak worth it, sudah. Gitu. Dalam perspektif antar muka. Belum tentu ya dalam perspektif back-end. Dari situ kita sudah bisa menilai yang bikin mungkin masih butuh banyak pengembangan lebih lanjut. Gitu. Karena semantik elemen ini nantinya bakal berhubungin dengan SEO atau Search Engine Optimizing. Sehingga harapannya teman-teman bisa memahami ketika nanti contoh bikin aplikasi digital, aplikasi perpustakaan digital itu, ya wis, penggunaan semantik HTML-nya harus tepat. Oke, next. Selanjutnya itu ada form validation. Nah, ini nantinya bakal berhubungan dengan security-nya web. Contoh, di sini teman-teman melihat gambar, ada form ya. Ada first name, last name, email, password, confirm password, dan website. Nah, pertanyaannya adalah, apakah first name dan email jenis datanya sama? Tidak toh. Di dalam first name, jenis data yang digunakan itu hanya huruf dan angka. Sedangkan di email itu ada karakter karakter khusus atau special character add. Sehingga di dalam first name kita harus validasi. Validasinya apa? Ketika ada karakter khusus ya, berarti itu bukan first name. Nah, ketika di email, ketika itu tidak ada karakter add, berarti itu belum email. Sehingga formnya bakal ditolak atau teman-teman lihat, this is not email, atau dia bakal bilang, your username not approved, atau yang lain-lain lah bahasanya penolakannya. Nah, penolakan itu karena setiap data telah dikelompokkan masing-masing. Ketika dia nama, mungkin jenis datanya itu varchar. Ketika dia email, mungkin jenis datanya email. Ketika tanggal lahir itu harus integer ataupun angka. Sehingga data yang dikirimkan ke server itu nggak bakal campur aduk. Mengklasifikasikan setiap field dan melakukan validasi setiap field itu yang disebut sebagai form validation. Form validation ini berhubungan dengan antarmuka. Iya, oke. Sampai di situ ngerti ya, ngertinya form validation setiap field itu nantinya mempunyai jenis datanya masing-masing dan itu harus dicek ulang. Dan antarmuka yang baik biasanya dia bakal memfilter data yang bisa diinput di dalam field. Iya, ketika kita berbicara tanggal lahir, buat apa kira-kira ada huruf di dalamnya? Wong, kita berbicara tanggal lahir loh gitu. Tanggal lahir itu 1 sampai 31. Dan karena jumlah tanggal lahir 1 sampai 31 karena nggak ada tanggal 32, otomatis kita bisa batasin form itu cuma bisa ditulis sampai tanggal 31. Buat apa ada tanggal 32-nya gitu loh. Karena kita nggak tahu ketika memang diinput di tanggal 32 mungkin ada efeknya ke aplikasi backend. Yang mana itu mungkin bakal error. Nah, itu pentingnya yang namanya form validation. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya itu kita bakal berbicara accessibility. Nah, ini salah satu aspek yang harus teman-teman perhatikan di dalam perpustakaan digital. Sebagai salah satu contoh, accessibility itu adalah ketika suatu saat fotonya itu di server hilang. Otomatis teman-teman bakal melihat gambar yang ada di situ, iya itu nggak ada. Karena di elemen HTML-nya itu nggak ditulisin ALT-nya, ya image itu bakal kelihatan no image aja. Tapi di sebelah kanan itu ada keterangan ketika image itu hilang, use alternative text. Ini bakal meningkatkan kemampuan accessibility manusia terhadap halaman website. Karena di gambar kiri itu kita nggak tahu ini image apa. Di gambar kanan kita diberi keterangan. Oh iya, ini ada image-nya. Nah, image ini berbicara mengenai alternative text. Nah, itu fungsi ALT itu salah satu dari yang namanya accessibility. Accessibility selanjutnya itu bagaimana sih caranya nantinya aplikasi itu bakal dipakai oleh mungkin dengan itu teman-teman kita yang mungkin kekurangan. Atau teman-teman yang sifatnya disabilitas. Apakah nantinya ada fitur pencarian suara itu bakal berbicara mengenai accessibility. Nah, apakah itu sudah disupport atau belum? Ini bakal menjadi landasan pertimbangan teman-teman dalam membangun suatu aplikasi perpustakaan digital. Yang terakhir itu teman-teman mau nggak mau harus melihat aplikasi tersebut. Penyusunan metadatanya udah benar belum? Gitu loh. Karena itu bakal berimbas nantinya kepada bagaimana data tersebut diindeks di mesin pencari yang lebih besar seperti Google, Bing, Yandex. Nah, dalam SEO sendiri setidaknya kita mempunyai 3 pendekatan. Yang pertama itu keyword research. Yang kedua itu on-site SEO, off-site SEO. Yang keyword research itu ketika kita bangun suatu artikel, kira-kira keyword kita itu bakal banyak nggak sih dibutuhkan sama orang gitu loh. Keyword ini sendiri secara keilmuan dia mempunyai cara penghitungan yang khusus juga. Nah, itu nanti bisa teman-teman dalami aja. Sedangkan on-site SEO itu nantinya bagaimana sih kita mengoptimasi halaman website. Nah, di sini nantinya teman-teman bakal berhubungan dengan Google Speed Insight karena dalam on-site SEO, speed hari ini sangat berpengaruh terhadap tingkat indeks Google. Dan terakhir itu ada off-site SEO. Kalau off-site SEO, itu kita bakal berbicara mengenai backlink, konteks-konteks ini minimal dalam aplikasi yang teman-teman bikin ataupun nantinya yang teman-teman pesan itu dipastikan sudah berfungsi dengan baik, khususnya untuk tampilan antar mukanya. Karena kebetulan di minggu ini kita cuman membahas mengenai front end. Next slide, kita bakal membahas mengenai CSS. Teman-teman bisa lihat di guideline. Di CSS itu setidaknya kita harus memahami dua konsep. Yang pertama itu adalah layout design, dan yang kedua itu adalah responsive design. Nah, pada slide selanjutnya, layout design itu kita bakal berbicara mengenai bagaimana komposisi dari setiap elemen dalam website kita itu disusun. Supaya lebih gampang, teman-teman bisa lihat contoh aja deh. Yang satu itu ada bapak bikin good practice, yang kedua itu ada yang need improvement. Nah, silakan teman-teman lihat terlebih dahulu. Di dalam yang good practice, teman-teman bakal melihat desain yang digunakan yang pertama itu lebih menarik. Yang kedua, fungsionalitasnya itu sangat jelas. Tidak ada fungsi-fungsi tambahan yang pada dasarnya mungkin itu tidak dibutuhkan oleh pengguna. Contoh ya, kalau memang untuk upload doang ya upload doang gitu loh. Kalau memang untuk halaman login ya halaman login doang. Beda dengan website kedua. Di situ teman-teman bakal melihat terlalu banyak aspek-aspek informasi yang pada dasarnya itu bukan tujuan utama keberadaan websitenya. Contoh saja, buat apa sih visitor gitu. Di situ teman-teman bisa melihat kolom visitor, buat apa sih itu visitor. Tujuan orang datang ke dalam websitenya mereka itu untuk mencari informasi mengenai sekolah, bukan untuk melihat berapa sih visitornya gitu. Nah, otomatis visitor fungsionalitasnya di situ nggak ada. Jadi buat apa dimasukkan ke dalam suatu komposisi layout? Itu yang disebut dengan layout design. Oke, next. Kita bakal berbicara mengenai responsive design. Responsive design ini apa lagi? Responsive design ini adalah kemampuan website untuk mengidentifikasi perangkat. Perhatiin deh gambarnya. Di situ ada desktop dengan ukuran layar besar, laptop, ada tablet, ada handphone. Nah, di situ teman-teman bakal melihat bagaimana perubahan transisi susunan layout di setiap perangkat. Sehingga dalam setiap perangkat tingkat visibilitas antar mukanya optimal. Coba deh bayangin ya. Tampilan yang ada di desktop itu dipaksakan masuk ke handphone. Di situ konten itu disusun berjejer tiga. Kira-kira kontennya kecil banget dong di handphone sehingga bakal sulit dong buat ngaksesnya. Nah, itu salah satu prinsip utama dari responsif. Bagaimana pengguna itu bisa dengan mudah mengakses website tersebut karena antar mukanya telah disusun sedemikian rupa sehingga sesuai dengan besaran layar perangkat. Jadi, prinsipnya, kalau nantinya teman-teman itu bangun ataupun nantinya membeli aplikasi, pastikan aplikasi yang teman-teman beli itu sudah full responsif. Jadi, aplikasi tersebut menyediakan berbagai macam layout yang disesuaikan dengan lebar dari perangkat yang mengakses aplikasi tersebut. Sehingga pengguna teman-teman bakal nyaman. Gitu. Oke? Kita lanjut next slide. Selanjutnya di dalam guideline itu kita juga harus mengenal git. Nah, git versioning. Jadi bagaimana kita memberi nomor versi terhadap aplikasi. Di situ di bagian paling kiri teman-teman melihat suatu monitor dengan warna merah bernama lokal. Yang kedua itu teman-teman melihat di atasnya ada server bernama remote. Dan di paling kanan atas itu ada large file storage. Oke, bagaimana sih cara kita membaca gambar ini? Ternyata dalam komputer lokal itu ada beberapa kode pemrograman ya. Yang itu ada kode, dan di remote pun ada kode, dan ada kode. Nah, kode yang ada di lokal itu bakal disamakan dengan yang ada di remote. Ketika kita mengedit kode di lokal, otomatis kode yang ada di remote server juga bakal berubah. Nah, di paling kanan itu ada file PSD. Coba deh lihat di atasnya. Ternyata file PSD-nya itu belum ada. Sehingga di file remote, file PSD-nya itu ditambahkan ke file storage. Karena itu ditambahkan, berarti versi aplikasinya telah berubah dari versi sebelumnya ke versi yang lebih baru. Yang sebelumnya itu cuma ada dua kode, yang sekarang itu ada dua kode ditambah satu file PSD. Nah, nomor aplikasinya pun itu bakal berubah, versinya bakal berubah. Itu yang dinamakan dengan versioning. Dan git ini digunakan untuk memudahkan kita melihat perubahan dari aplikasi dan juga digunakan untuk menentukan pengembangan aplikasi. Nah, dari contoh tadi kan teman-teman melihat kan yang awalnya dari dua kode itu ditambah satu file PSD, nama versinya pun bakal langsung berganti ketika kita menggunakan versioning control gitu. Nah, bagaimana kalau seandainya ini dilihat dari perspektif perpustakaan digital? Teman-teman pastikan ada pengembangan aplikasi kalau seandainya teman-teman menggunakan suatu aplikasi dari pihak ketiga. Ada nggak versioning-nya? Gitu loh. Karena aplikasi yang baik itu pasti dikembangkan secara terus-menerus. Otomatis, ketika memang sudah ada kode versioning-nya, pengembangan aplikasi tersebut bisa kita simpulkan telah baik. Kalau belum ada kode versioning-nya, berarti pengembangan aplikasi tersebut bisa kita simpulkan kurang baik. Nah, dengan adanya versioning ini pun, kita bisa menentukan versi mana yang kita pakai, dan itu bisa disesuaikan dengan hardware apa yang harus kita gunakan. Contohnya ya, ini contoh. Secara sederhananya, atau aplikasi pendukung lain apa yang harus kita gunakan untuk aplikasi tersebut. Karena dengan adanya versioning itu sangat mudah untuk dilacak gitu loh. Nah, prinsipnya ketika suatu aplikasi itu bisa dikatakan baik dan tidak, dia mempunyai versi pengembangan. Kalau nggak baik, ya mungkin teman-teman bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menggunakan aplikasi tersebut. Nah, itu dasarnya Git. Next slide itu, kita bakal membahas mengenai security. Nah, aplikasi perpustakaan apakah perlu aman? Ya, sangat perlu untuk hari ini. Nah, apa sih konteks-konteks dasar security yang harus kita pahami? Ataupun yang harus kita kenal lah, gitu. Karena tidak ada jaminan kita ini perpustakaan itu nggak bakal jadi korban kejahatan siber, nggak ada jaminan. Oke, setidaknya itu nantinya teman-teman bakal mengenal OWASP. OWASP ini adalah suatu komunitas yang memfokuskan dirinya untuk mengembangkan kebijakan informasi yang bertujuan untuk keamanan data. Yang kedua itu teman-teman harus kenal dengan istilah HTTPS. Ini adalah sebuah protokol. Yang ketiga itu teman-teman kenal dengan CSP atau nantinya Content Security Policy. Dan yang keempat itu teman-teman kenal dengan istilahnya CORS. CORS itu abrevasi dari Cross Origin Request. Nah, yang pertama itu kita bakal mengenal HTTPS. HTTPS ini sendiri adalah protokol. Sama loh, sama HTTP. Jenisnya itu protokol. Bedanya ada di mana, Pak? Bedanya itu, di dalam HTTPS, data yang dikirimkan dari browser kita ke web server itu dienkripsi. Beda dengan menggunakan protokol HTTP. Kalau HTTP, data yang dikirimkan dari perangkat kita ke server itu plain text. Atau istilahnya ketika kita ngetik Al-Muhadil Karim, ya data yang bakal ditransfer dari laptop ke router, nantinya ke domain server, nantinya sampai ke web server, ya Al-Muhadil Karim. Data itu kan berjalan tuh, dari laptop kita, router, server, ke ISP, server lagi, ke web server. Nah, itu kan banyak tuh lompatan datanya. Nah, kita kan nggak bisa menjamin di antara lompatan itu mungkin saja data kita diintersepsi. Diintersepsi itu diambil sama orang. Nah, karena datanya itu sifatnya plain text atau bisa langsung dibaca, ya apa yang kita kirimkan ya orang langsung tahu gitu. Nah, bedanya di HTTPS, sebelum data dikirimkan, data itu di-encrypt terlebih dahulu gitu. Oke, yuk kita lihat. Metodenya itu pertama, user itu bakal mengakses. Kemudian sama seperti tadi, DNS-nya dicek dulu. Kemudian rekodnya itu bakal dilanjutkan ke host web server. Host web server ini, kalau tadi kan dia langsung di return path-nya langsung ke kita. Tapi kalau di HTTPS, dia itu bakal meminta dulu sertifikat SSL di website host. Sertifikat ini dikirim dulu ke laptop kita, baru kemudian ketika laptop kita telah menerima data yang dikirimkan web server, baru bisa terbaca sama laptop kita. Karena sertifikat enkripsi tadi yang dikirimkan oleh web server digunakan untuk membuka kunci dari data yang dikirimkan oleh web server. Di gambar itu kan nomor 5 dan nomor 6, itu data yang di nomor 6 itu telah terenkrip. Sehingga SSL sertifikat tadilah yang fungsinya untuk mendekrip data dan itu terbaca sebagai plain text di perangkat elektronik kita, baik itu komputer ataupun handphone. Kalau pengertian protokolnya itu sama. Cuman bedanya, HTTPS itu dia telah support dengan enkripsi dan HTTP dia belum support sama enkripsi. Sehingga bisa kita definisikan HTTPS lebih aman ketika dibandingkan dengan protokol HTTP. Oke, next. Selanjutnya kita bakal berbicara course. Course ini adalah course origin request, di mana ini suatu sistem keamanan. Kita tadi kan kita kenal yang namanya request path ya. Request path itu biasanya dalam website itu kita bisa nge-request ke banyak website sekaligus. Contoh, ke www.blabla.com. Ternyata dalam www.blabla.com ini, dia itu menyimpan embed video YouTube. Oke, berarti ketika kita mengakses www.blabla.com, oke, filenya tersebut di-load di browser kita, otomatis browser kita juga meload data yang ada dari www.youtube.com. Karena apa? Karena itu di-embed di halaman website kita. Nah, course ini nantinya bertujuan untuk memastikan seluruh file yang di-load di halaman pengguna itu telah disetujui oleh administrator atau oleh pengelola website. Lah, kenapa seperti itu, Pak? Contoh dalam skenario kayak gini. Yang namanya internet itu tidak pernah 100% aman. Mungkin website tersebut telah diretas sama orang, yang kemudian orang itu menyusupkan embed kode malware ke dalam website tersebut. Nah, tanpa course, tentu embedding kode malware tersebut akan langsung masuk ke dalam laptop pengguna. Nah, fungsinya course ini ketika nantinya itu domain embedding malware tadi itu tidak termasuk ke dalam course, maka script tadi itu nggak bakal bisa di-load ke dalam website pengguna, sehingga pengguna bakal lebih aman gitu loh. Nah, di situ teman-teman bakal melihat canvas w image from domain b.com. Nah, karena itu berada dari luar web server yang legal atau yang diizinkan, sehingga itu nggak bakal bisa di-download. Jadi sederhananya, course ini adalah list dari URL-URL yang diizinkan untuk di-embed ke halaman website utama di luar dari source dari website utama gitu loh. mana yang kita izinkan, mana yang tidak. Nah, policy ataupun kebijakan informasinya itu nantinya bakal ada di course dan di CSP. CSP nanti kita bahas pada slide selanjutnya. Oke, next kita bakal berbicara CSP. CSP ini sebenarnya pengembangan atau bisa kita sederhanakan itu yang lebih detail lah daripada course. Di CSP ini ada beberapa aspek seperti default. Default itu link mana saja yang bakal kita izinkan untuk di-load. Yang kedua itu ada frame. Frame itu link mana saja yang bakal diizinkan untuk menempati tag iframe di HTML. Ada style. Style itu CSS mana saja sih yang diizinkan. Ada script. Script mana aja yang diizinkan. Di-load dari server mana. Domainnya apa. Nah, itu semuanya bakal didefinisikan di CSP. Untuk mendefinisikan CSP, itu bisa menggunakan fasilitas yang ada di web server. Untuk Apache, Nginx, itu sudah disediakan. Lite HTTPD pun sudah. Nah, teman-teman bisa nge-set ini di web server. Ataupun ketika itu aplikasi, teman-teman kalau menggunakan aplikasi berbasis PHP, itu bisa mesetnya di header. Oke. Bagaimana nantinya ini hubungannya dengan aplikasi perpustakaan, Pak? Pastikan aja aplikasi perpustakaannya memiliki fitur kontrol terhadap URL. Ya, kalau setidaknya sederhananya, dia punya controlling buat CSP dah gitu. Nah, kalau memang sudah punya, bisa kita kelaskan ya secara keamanan mungkin dia cukup bagus. Kenapa nggak bagus, Pak? Ya, namanya juga keamanan terlalu banyak celahnya juga. Kalaupun di aplikasinya kuat, celahnya mungkin nanti di vektor hardware server. Celahnya mungkin di vektor aplikasi server. Celahnya mungkin di vektor penggunanya. Dan yang paling banyak itu dieksploitasi, itu celahnya yang banyak dieksploitasi itu adalah celah di vektor pengguna. Gitu. Jadi memang nggak jaminan. Nggak ada yang jaminan dalam keamanan di dunia digital. Karena terlalu banyak vektor yang harus ditambal. Dan kalau pengguna kadang agak sedikit sulit kita menambalnya. Karena ketidaksamarataan tingkat pengetahuan pengguna terhadap kerentanan bahaya cyber. Oke, next kita bakal membahas OWASP. OWASP ini pada dasarnya, sebenarnya mereka awalnya itu komunitas. Komunitas peneliti yang mempunyai konsentrasi terhadap keamanan siber. Nah, beriring berjalannya waktu, riset-riset mereka itu dijadikan acuan untuk menentukan vektor-vektor mana yang krusial dalam pengamanan suatu aplikasi gitu. Setiap tahun itu beda-beda. Nah, yang data di kita ini yang teman-teman lihat itu aspek-aspek yang perlu diperhatikan dari pengembangan aplikasi mobile. Ini salah satu contoh aja. Kalau teman-teman bisa ngecek datanya itu banyak banget yang namanya vektornya. Nah, ini cuma salah satu aspek, dan ini pun bukan di tahun 2020. Ini kalau nggak salah di tahun 2018 atau 2017. Dan vektor-vektor ini biasanya berkeluar dari hasil research. Contoh, kita lihat nomor 6, insecure authorization. Ini maksudnya apa? Dia itu nggak pakai sertifikasi SSL ketika mau login ke halaman admin atau ke halaman user. Nah, itu bakal kita jadikan sebagai landasan berpikir kita untuk menganalisa keamanan dari suatu aplikasi. Oh, aplikasinya sudah aman belum? Masalah otorisasinya. Oh, aplikasinya sudah aman belum? Masalah transmisi datanya atau yang di poin 3 itu disebut dengan insecure communication gitu loh. Kalau belum aman berarti itu harus dibenahi lagi gitu. Nah, OWASP ini menyediakan variabel-variabel analisis. Baik itu buat web application ataupun mobile application. Untuk lebih lanjutnya, silakan teman-teman cek di situs OWASP. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sudahi sampai di sini. Karena yang di bawah-bawah itu guideline-nya itu sudah pengembangan kemampuan teknikal dari seorang programmer gitu. Nah, yang kebetulan kita perpus, jadi mungkin kita cuma tahu aspek-aspek yang basic apa aja sih, dan kalau memang seandainya kita memang nggak tertarik jadi programmer, minimal kita tahu, oh ini loh aspek-aspek yang harus nantinya saya pahami ketika saya harus berhubungan dengan programmer ataupun nantinya penyedia sistem informasi. Jadi teman-teman nggak harus AO-AO aja nanti ketemu pengembang gitu. Teman-teman punya landasan, oh iya, untuk aplikasi perpus saya harus nantinya HTTPS ya, kan keren jadinya. Gitu. Oh iya, nantinya saya kalau maunya itu communication datanya itu terencrypt ya. Nah, di situ teman-teman bisa memastikan keamanan data pengguna teman-teman bagus, kenyamanan pengguna teman-teman baik karena teman-teman ngerti layout mana yang bagus, layout mana yang tidak. Teman-teman nantinya bisa menentukan skalabilitas hardware yang mau teman-teman pakai nantinya, karena mungkin baru mungkin bisa mulai dari shared hosting dulu, kemudian ketika udah mulai banyak beranjak nantinya ke VPS, ketika mulai banyak beranjak ke dedicated server, sehingga nggak harus dedicated server langsung, karena pengetahuannya teman-teman bisa memilih strategik penggunaan hardware mana gitu loh. Nah, karena itu basic-basicnya, harapannya ketika sudah belajar ini nantinya teman-teman bisa menyusun strategi bagaimana pembangunan perpustakaan digital, front end-nya bagaimana, minimal dalam minggu ini front end-nya bagaimana teman-teman sudah paham. Oke, kalau ada yang ditanyakan seperti biasa bisa melewati Telegram. Untuk sesi kali ini kita sudahi sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.